Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, qayyumus samawati wal ardhin wa dzul uluhiyyati wal 'ubudiyyati ala khalqihi ajmain. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, khatamun nabiyyin wa imamul muttaqin wa sayyidul mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani azanallahu yakum, kita lanjutkan pembahasan kitab Ta'jilun Nada, di mana sekarang kita telah sampai pada halaman 62 yang dikasih atau diberikan judul oleh Syekh Abdul Al-Fauzan dengan I'rabu al-fi'li al-mudhari'i, yang sejatinya lebih tepatnya untuk kita beri judul dengan awamil al-fi'li al-mudhari'. Jadi awamil yang masuk ke dalam fi'il mudhari', itu mungkin lebih tepatnya menurut hemat ana. Karena Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi di dalam fasal ini menyebutkan awamil yang masuk ke dalam fi'il mudhari' dari amil rafa, amil nasab, dan juga amil jazm. Taib. Silakan dibuka halaman 62. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-musannifu rahmatullahi alaihi, faslun yurfa'un al-mudhari'u khalian min nasibin wa jazimin nahwu yaqumu zaidun. Fasal, fi'il mudhari' itu rafa' jika dia lepas dari amil nasab dan amil jazm, seperti perkataan yaqumu Zaidun. Jadi yaqumu fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi, atau juga bisa minan nasibi wal jazimi, wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Itu yang biasa kita sebutkan di dalam i'rab fi'il mudhari'. Ya. Jadi ini secara umum gambaran yang akan kita bahas, dan insyaallah nanti saya akan sebutkan khilaf di antara ulama terkait amil rafa dari fi'il mudhari. Itu sejatinya apa? Baik, kita baca keterangan dari Syekh Abdullah Al-Fauzan rahmatullahi alaih. Taqaddama annal mudhari'a lahu halatani. Sebagaimana telah berlalu pembahasannya, bahwa fi'il mudhari' itu memiliki dua keadaan, berbeda dengan temannya yang sesama fi'il, yakni fi'il madhi dan fi'il amr, yang hanya punya satu keadaan, yakni halatul bina, yakni mereka mabni, dan halatul binanya mereka masing-masing ya memiliki penandanya. Ya, seperti fi'il madhi, kadang mabni dengan fathah, kadang mabni dengan sukun, kadang mabni dengan dhom. Di fi'il amr, kadang mabni dengan sukun, kadang mabni dengan hatfun nun, kadang mabni dengan hatfu harfil illah, kadang mabni dengan fathah. Nah, itu ada masing-masing keadaannya dan kapan hal itu berlaku. Namun di fi'il mudhari ada dua keadaan, yakni kondisi ketika dia mabni dan kondisi ketika dia mu'rab. Dan kita sudah membahas kondisi fi'il mudhari ketika dia mabni. Kapan itu? Kapan fi'il mudhari itu mabni? Ketika dia bersambung dengan nun niswa dan ketika dia bersambung dengan nun taukid yang mubashir. Baik. Itu adalah kondisi mabninya fi'il mudhari. Ketika bersambung dengan nun niswa, mabninya dengan apa? Yajlisna as-sukun. An-nisa'u yajlisna 'alal kursi. Yajlisna fi'lun mudhari'un mabniyun 'ala as-sukun liittisalihi binuni an-niswah. Ketika dia bersambung dengan nun at-taukid, mabniyah dengan apa? Mabniyah dengan apa? Al-fatah. Latathabanna ila suqi. Tathabanna fi'lun mudari'un mabniyun 'alal fathhi liittisalihi bin nuni at-taukid. Taib, itu adalah halatul bina, yakni kondisi ketika fi'il mudhari itu mabni. Dalam dua kondisi saja, yakni ketika bersambung dengan nun an-niswa dan bersambung dengan nun at-taukid. Selain daripada itu, berarti fi'il mudhari mu'rab. Waqad wa taqaddama al-bahthu fi binaihi, ya, telah berlalu pembahasan fi'il mudhari dalam kondisi mabni. Wa hadha bahthun fi i'rabihi. Nah, sekarang kita akan membahas fi'il mudhari dalam kondisi mu'rab. Wa huwa imma raf, wa huwa imma raf'un aw nasbun aw jasmun. Ya. Jadi fi'il mudhari ada kalanya dia dalam kondisi rafa, nasab ataupun jazm, dan tidak ada kondisi jar karena di fi'il itu tidak mengenal i'rab jar. Taib. Wa qauluhu halian min nasibin wa jazimin laisa fihi tasrihun bi anna rafi'a lil mudhari'i huwa tajarrudu minan nasibi wal jazimi wa la'allahu abbara bidzalika liyakuna jarian ala kullil madahibi. Perkataan Ibnu Hisyam bahwa fi'il mudhari itu marfu' jika dia terlepas dari amil nasab dan amil jazm. Pada perkataan beliau khalian min nasibin wa jazimin, ini tidak ada isyarat yang sangat jelas dari beliau sendiri bahwa beliau, ya, bahwa beliau itu menjadikan illah inilah yang merofakan fi'il mudhari. Maksud atau tidak? Jadi maksudnya bahwa yang menjadikan fi'il mudhari itu rofa, ya, yang menjadikan fi'il mudhari itu rofa, itu bukan illah ini, karena masih ada kemungkinan yang lain. Ya, meskipun semua ulama itu bersepakat atau berijma bahwa jika fi'il mudhari itu lepas dari adanya amil nasab dan amil jazm, maka dia pasti rofa. Namun yang merofakan fi'il mudhari ini sendiri itu apa? Nah, para ulama berbeda pendapat. Taib. Jadi Ibnu Hisyam hanya menyebutkan yang mujma' alaih, yang disepakati oleh mereka bahwa setiap fi'il mudhari yang lepas dari amil nasab dan amil jazm, maka kondisinya apa? Rafa. Namun tidak ada isyarat di sini bahwa hal inilah yang menjadikan fi'il mudhari itu apa? Rafa dengan sendirinya. Kenapa beliau lakukan hal ini? Ya, mungkin tujuan beliau supaya hal ini bisa sesuai dengan seluruh madhab yang ada. Karena ini adalah sesuatu yang disepakati oleh seluruh ulama ahli nahwu. Bahwa jika fi'il mudhari itu terlepas dari amil nasab dan amil jazm, pasti kondisinya apa? Rafa. Namun yang merafakan fi'il mudhari itu apa? Nah, ternyata para ulama berbeda pendapat. Baik. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang dikemukakan oleh Al-Farra wa ashabuhu dan juga sahabat-sahabat Al-Farra dari kalangan ulama ahli nahwu, dari kalangan ulama ahli nahwu yang berada di Kufah. Dan juga mazhab ini adalah mazhabnya Ibnu Hisyam sebagaimana beliau sendiri rojihkan di dalam Audhuhul Masalik, bahwa yang merofakan fi'il mudhari nafsu tajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Yani yang merofakan fi'il mudhari itu adalah karena tidak adanya amil nasab dan amil jazm. Jadi itu ilahnya. Ya. Kenapa fi'il mudhari marfu menurut madhab ini? Karena tidak ada amil nasab dan amil jazm. Paham ya? Selesai perkara. Jika tidak ada amil nasab di depannya, amil jazm, berarti fi'il mudhorinya apa? Marfu. Makanya kalau tadi ya Ibnu Hisham mengatakan yakumu Zaidun, kita mengirob yakumu bagaimana? Yakumu fi'lun mudhari'un marfu'un. Limadha? Litajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa alamatu rafihi thammatun dhahiratun fi akhirih. Type ini madhab yang pertama dan insyaallah madhab yang rajih yang akan kita sebutkan kenapa kita merajihkan madhab ini ya. Tentunya yang merajihkan Ibnu Hisham bukan saya. Saya hanya mengikut madhabnya Ibnu Hisham. Type madhab yang kedua ialah madhabnya Al-Kisai. Yang merofakkan fi'il mudhari adalah huruful mudhara'ah, kata beliau. Huruful mudhara'ah ada berapa? Ada 4. Kalau orang Indonesia menyingkatnya dengan apa akronimnya? Anita. Nah, mudah dihafal. Na'aitu, ataina, ya. Atau anaitu atau anita, la ba'sa. Yang penting huruf mudhara'ah gampang dihafal. Nun, hamzah, ya, dan ta. Apa yang dimaksud huruf al-mudhara'ah? Ialah huruf yang mengawali fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari itu syaratnya harus diawali dengan huruf mudhara'ah. Faham ya? Taib. Dan kita sudah sebutkan ya terkait pembahasan ini ya. Dahulu ketika kita membahas fi'il mudhari. Jadi menurut Al-Kisai yang merofakkan fi'il mudhari adalah huruful mudhara'ah. Taib. Madhab yang ketiga ialah madhab yang dikuatkan oleh Tha'lab. Ya. Nama para ulama ahli nahwu itu keren-keren. Namanya ada yang namanya Tha'lab. Masya Allah. Apa arti Tha'lab? Ya, rubah. Ada yang namanya huruf. Apa artinya huruf? Ibnu Usfur, Ibnu Sa'ik, Al-Aqfash, Ibnu Jinni. Masya Allah. Ibnu huruf. Namanya keren-keren. Masya Allah. Nah ini ada seorang namanya Tha'lab. Nah beliau menyebutkan bahwa yang merofakkan fi'il mudhari itu adalah karena fi'il mudhari serupa dengan isim. Li mudhara'atihi bil ismi. Li mudhara'atihi bil ismi. Karena dia serupa dengan apa? Isim. Baik. Kemudian mazhab yang keempat adalah mazhabnya Ahlil Basrah. Al-Basriyun, bahwa yang menjadikan fi'il mudhari itu rafa hululuhu mahallal ismi, karena dia menempati tempatnya isim. Menempati tempatnya isim. Kalau isim ditempatkan di awal, dia rafa tidak. Rafa tidak. Rafa karena dia statusnya sekarang sebagai mubtada. Secara umum seperti kita katakan Muhammadun jalisun. Apa yang merofakkan Muhammadun? Karena dia sekarang menjadi mubtada. Baik. Jadi dia menempati tempatnya isim. Di hadza qalu idza dakhala alaihi nahwu an walan walam walamma imtana'a raf'uhu li'annal isma la yaqu'u ba'daha. Mereka juga memberikan ta'lil kenapa fi'il mudhari itu dia marfu, karena ya dia itu sama seperti isim, menempati tempatnya isim, di mana isim itu kalau kemasukan an, lan, lam dan lamma, maka ya, tidak boleh, ya, tidak boleh kemasukan hal-hal tadi, atau imtana'a raf'uhu, ya, sekarang tidak menjadi rafa' lagi, ya, kenapa? Fi'il mudhari itu ketika kemasukan an, lan, dan lam, dan lamma itu sekarang tidak boleh rafa' lagi, karena isim itu tidak bisa menempati tempat setelah daripada huruf-huruf tadi yang disebutkan. Taib. Jadi an, lan, lam, dan lamma setelahnya itu pasti fi'il, bukan isim. Taib. Maka ketika setelahnya itu tidak bisa kemasukan isim, ya, ya, maka isim itu berarti tidak boleh dimasuki huruf-huruf tadi. Nah, ketika tidak dimasuki huruf-huruf tadi, maka dia statusnya rofa. Sebagaimana fi'il ketika tidak dimasuki huruf-huruf tadi juga statusnya rofa, karena dia menempati tempatnya isim. Faham ya? Taib. Jadi ini ta'lil yang disebutkan oleh para ulama ahli Al-Basrah. Dan dikatakan oleh Ibnu Hisham bahwa asahul aqwal al-awwal, bahwa pendapat yang paling benar itu adalah pendapat yang pertama, yakni bahwa fi'il mudhari itu rofaknya dengan apa? Dengan tajarudnya dia, terlepasnya dia dari amil nasab dan amil jazm, wa huwal ladzi yajri ala alsinatil mu'ribin. Dan inilah yang sudah biasa disebutkan oleh orang-orang yang mengi'rab fi'il mudhari, bahwa dia itu marfu' li tajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi. Taib. Sekarang Ibnu Hisham membantah pendapat dari Al-Kisai yang mengatakan bahwasanya yang merofakkan fi'il mudhari itu adalah huruful mudhara'ah. Beliau mengatakan anna juz'a syai'i la ya'malu fihi, karena sesuatu yang sudah satu tubuh dengan sesuatu, dia tidak bisa beramal di dalam sesuatu tadi. Faham tidak? Karena dia sudah menjadi bagian dari fi'il mudhari, maka dia tidak beramal di dalam fi'il mudhari, melainkan amil lain di luar fi'il mudhari yang beramal. Karena huruful mudhara'ah itu kan sudah menyatu dengan fi'il mudhari kan? Ya tidak? Taib. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita katakan demikian, maka seharusnya fi'il mudhari itu kondisinya selalu rofa. Ya tidak? Ya tidak? Apa mungkin fi'il mudhari itu dilepaskan dari huruf mudhara'ah? Sedangkan pendapat beliau mengatakan yang merofakkan fi'il mudhari adalah huruful mudhara'ah. Padahal dalam kondisi nasab fi'il mudhari ada huruful mudhara'ah tidak? Dalam kondisi jazm ada tidak? Harusnya selalu dalam kondisi rofa. Berdasarkan madhab beliau. Ya tidak? Nah ini bantahan dari Ibnu Hisham terhadap perkataan Al-Kisai. Kemudian bantahan terhadap pendapat Sa'lab bahwasanya yang merofakkan fi'il mudhari adalah karena kesamaannya dia, musyabahahnya dia itu dengan isim. Taib. Beliau mengatakan annal mudhara'ata innama iktadat i'rabuhu min haitsu al-jumlah. Bahwasanya al-mudhara'ah, yakni kesamaan antara fi'il mudhari dengan isim, itu hanya kesamaan secara global saja. Ya. Secara apa? Global saja. Tidak di setiap kondisi itu menjadi alasan bahwasanya dia nasab ataupun jazm. Sebagaimana alasannya Al-Kisai tidak jauh berbeda. Karena fi'il mudhari kenapa disebut dengan mudhari? Li mudhara'atihi bi ismil fa'il. Fi'il mudhari itu disebut dengan fi'il mudhari karena li musyabahatihi bi ismil fa'il. Jadi al-mudhara'ah artinya adalah al-musyabahah, yakni serupa. Serupa dari sisi mana? Yang pertama dari sisi tarkib, dari sisi tartib. Ya, sakinah dan harokatnya. Misalkan ismil fa'il ya, jalisun. Jalisun ada berapa huruf? Jalisun ada berapa huruf? 4 huruf. Yajlisu ada berapa huruf? 4 huruf. Sama ya? Sama tidak? Sama. Kemudian jalisun, jim ini harokat atau sukun? Harokat. Ya jilisu, ya harokat tambah sukun, harokat berarti sama. Jim harokat, ya harokat berarti sama. Jalisun, alif sukun atau harokat? Sukun. Ya jilisu, jim, ya jilisu, sukun atau harokat? Sukun. Harokat, sukun. Lisu, lamnya harokat, su-nya harokat. Jalisun, lisun juga berharokat sama. Berarti antara jalisun dan yajlisu itu sama. Pertama dari jumlah hurufnya juga sama. Keduanya dari apa? Dari susunan sakanat dan harokatnya juga sama. Nah, makanya disebut bahwa fi'il mudhari itu serupa dengan apa? Dengan isim. Taib. Karena isim juga kebanyakan dia adalah kebanyakan adalah mu'rob ya. Karena hukum asal isim itu apa? Mu'rob. Maka fi'il mudhari itu juga mu'rob, sehingga dia serupa dengan apa? Dengan isim. Taib. Maka keserupaan ini itu sifatnya secara global. Yang itu ada pada kondisi rofa, ada pada kondisi nasab, juga ada pada kondisi jazm, iya kan? Jadi keserupaan tadi kan keserupaan yang secara global. Ya. Makanya ya, dalam kondisi rofa, nasab, jazm, kalau kita katakan bahwa yang merofakkan fi'il mudhari itu adalah keserupaannya dengan isim, harusnya dalam kondisi itu semua dia tetap dalam kondisi rofa. Ya, ini marfu terus, ya. Paham tidak? Mau kemasukan amil nasab, mau kemasukan amil jazm, fi'il mudhari kan tetap sama dengan ismul fa'il kan? Sama kan tertibnya kan? Harusnya kalau misalkan taklilnya seperti ini, kemasukan amil nasab ataupun amil jazm, fi'il mudhorinya tetap dalam kondisi rofa. Ini berdasarkan pendapat beliau. Taib. Jadi pendapatnya kurang tepat. Sekarang bagaimana cara membantah pendapat para ulama dari Ahlil Basrah yang mengatakan bahwasanya yang merofakan fi'il mudhori adalah hululuhu mahalal ismi. Ya, jadi dia menempati tempatnya isim, di mana ketika isim ya, itu tidak dimasuki apapun, maka dia itu dalam kondisi rofa. Ya, namun kalau dimasuki an, lan, lam dan lamma, ya, amil nasab ataupun amil jazm untuk fiil, sedangkan isim itu tidak bisa setelahnya, maka dia sudah tidak rofa lagi, sebagaimana kedudukannya isim. Bagaimana cara membantahnya? Ternyata membantahnya itu dengan ucapan kita halla yakumu zaidun, halla yakumu zaidun. Ya, apa wajhul istidlalnya? Karena isim itu tidak mungkin ada setelah huruf at-tahdid. Huruf at-tahdid, ya, huruf at-tahdid itu seperti halla. Kenapa engkau? Ya, atau tidakkah? Nah, itu artinya halla yakumu zaidun, tidakkah zaid itu berdiri? Halla tidak boleh setelahnya itu isim, itu kaidah. Tapi boleh setelahnya itu fiil. Nah, fiil mudhari itu boleh setelah halla. Jadi halla yakumu zaidun. Oh, berarti di sini berbeda antara fiil mudhari dengan isim. Ya tidak? Kan tadi illahnya kenapa fi'il mudhari itu dia marfu, karena dia kan sama kedudukannya seperti isim, menempati kedudukan isim, ya. Ternyata kalau kita masuki amil seperti halla sebelum fi'il mudhari itu tetap kondisinya rofa, halla yakumu zaidun. Maka dari sini pendapatnya ahli al-Basrah itu apa? Itu ditolak, ya. Taib. Adapun kalau setelah halla itu isim, maka pasti ditakdirkan sebelumnya itu ada fi'il. Seperti sabda Nabi alaihissalatu wassalam kepada Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah, na'am. Jadi, halla bikran tula'ibuka wa tula'ibuha. Nah, ya, dalam hadis ya. Kenapa kamu tidak menikahi gadis wahai Jabir? Kamu bisa bercanda dengannya dan dia bisa mencandaimu. Nah, di sini ditakdirkan halla tangkihu bikron, ya. Halla tangkihu bikron. Kenapa kamu tidak menikahi gadis? Taib. Jadi setelah halla itu tidak mungkin ada isim. Taib. Tapi fi'il mudhari boleh terletak setelah halla. Ini menunjukkan bahwa madhabnya Ahlul Basrah itu kurang tepat. Taib. Nah sekarang ikhwani fiddin azanallahu yakum, maka yang rajih dari semua pendapat yang telah kita sebutkan ialah apa yang dikuatkan oleh Ibnu Hisham Al-Ansari rahmatullahi alaihi rahmatan wasiatan, bahwa yang menjadikan fi'il mudhari itu rafa ialah li tajarrudihi minan nasibi wal jasimi, atau biasa kita sebut minan nawasibi wal jawazimi. Taib. Jadi kalau kita katakan yaqumu zaidun fayaqumu fi'lun mudhari'un marfu'un limadha li tajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi tammatun dhahiratun fi akhirih. Baik. Kita lanjutkan perkataan dari Syekh Abdullah Al-Fauzan. Ma'a ma fihi minal ima'i ila mahtarahu min anna rafi'ahu huwa tajarrudu ala ma fi awdahil masalik. Jadi meskipun Ibnu Hisham itu tidak secara jelas menunjukkan bahwa yang merofakan al-mudhari, ini menjadi illah bahwa al-mudhari itu rofa adalah li tajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi, ya, tidak secara jelas disebutkan di dalam konteks beliau, konteks yang beliau sebutkan khalian min nasibin wa jazimin, namun beliau tetap mengisyaratkan dengan konteks tadi, jadi seakan-akan beliau merojihkan bahwa yang lebih tepat, ya, illah yang merofakan fi'il mudhari itu adalah khalian min nasibin wa jazimin. Dan hal ini bisa kita ketahui dari pilihan yang beliau rojihkan di dalam kitab beliau Audahul Masalik. Wa mithalu dhalika yaqumu khalidun biwajibihi fayaqumu ala ma taqaddama fi'lun mudhari'un marfu'un limadha li tajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa alamatu rafihi ad-dhammatu ad-dhahiratu warrafi' lil mudhari' huwa at-tajarrudu amilun ma'nawi laysa lahu wujudun fil kalami kal 'amilil lafdhi. Jadi kalau kita katakan yang merafakkan fi'il mudhari' itu adalah li tajarrudihi minan nasibi wal jazimi, maka ar-rafi ini, yakni sesuatu yang merofakan ini untuk fi'il mudhari, itu adalah disebut dengan amil maknawi. Yakni amil yang enggak kelihatan, enggak ada wujudnya. Ya, sebagaimana amil lafzi itu ada wujudnya, seperti lan menasabkan fi'il mudhari, lam menjazmkan fi'il mudhari. Amilnya ada tidak? Ada, nampak, lam jelas dhahir. Lam jelas dhahir. Tapi ketika kita katakan yakumu zaidun, kok yakumu, bukan yakuma, bukan yakum. Kok bisa yakumu? Amilnya apa? Amilnya ya karena enggak ada amil nasab dan amil jazm. Jadi amilnya itu maknawi yang kita takdirkan dengan penyebutan kita li tajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Fa inda khala alaihi nasibun nasabahu wa huwa amilun lafti. Oleh karenanya jika masuk ke dalamnya amil nasab, maka fi'il mudhari pun menjadi nasab. Dan itu adalah amil lafdi yang kelihatan. Au jazimun jazimahu. Taib. Wahuwa amilun lafdi aidon wasayati dhalika mufassalan insya'Allah. Maka untuk amil nasab dan amil jazm, itu akan disebutkan oleh Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi dan syarahnya oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan, ya, secara terperinci setelah ini bi'idznillah. Wa'lam annal musannifa lam yuqayyid al-mudhari'a bikaunihi khalian minan nunaini, yakni nuni at-taukidi wa nuni al-inath, li'annahu yu'lamu mimma taqaddama. Ketahuilah bahwasanya al-musannif Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi itu tidak mentakyid rafa'nya fi'il mudhari, yakni ketika dia itu lepas dari nun, yakni nun apa? Nun taukid dan nun al-inas, karena ketika bersambung dengan nun at-taukid dia berarti apa? Mabni alal alal fathi. Ketika dia bersambung dengan nun al-inas, maka dia mabni alas sukun. Tidak disebutkan takyid ini oleh Ibnu Hisyam, kenapa? Karena sudah berlalu pembahasannya. Antum nanti bisa dicek di halaman 26 di kitab Ta'jilun Nada terkait hal ini. Karena sudah kita sebutkan apa pembahasannya pada pertemuan yang telah lalu, ya, pada halaman 26 di kitab Ta'jilun Nada. Baik. Naam, ya, ketika Ibnu Hisyam mengatakan wa yusakkanu akhiruhu ma'an nuni an-niswah nahwu yatarabbasna wa illa ayyafuna wa yuftahu ma'an nuni at-taukidil mubashirati lafdun wa taqdiran nahwu la yumbadanna wa yu'rabu fima ada dzalika. Ini sudah disebutkan, maka tidak perlu diulang lagi. Baik. Sekarang kita masuk kepada pembahasan nawasib lil fi'li al mudhari. Yani amil-amil yang menasabkan fi'il apa? Fi'il mudhari. Qauluhu wa yunsabu bilan nahwu lan nabaraha. Dan fi'il mudhari sekarang nasab dengan lan. Seperti firman Allah di dalam Quran surat Thoha ayat 91, lan nabaroha. Kenapa kita katakan nabaroha? Karena sekarang kemasukan apa? Lan. Jadi nabaroha fi'lun mudhari'un naqisun mansubun bilan wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu nahnu lan nabaraha. Baik. Jadi sekarang nabaraha bukan nabarahu, karena dia kemasukan amil nasab yakni lan. Baik. Sekarang karena waktunya pendek, ya, insyaallah saya akan sebutkan selayang pandang terkait nawasib dari fi'il mudhari yang ini menggambarkan semua yang akan kita bahas insyaallah ta'ala pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Taib, kita baca keterangan dari Syekh Abdullah Al-Fauzan terlebih dahulu. Syarra'a al-musannifu fil halati al-thaniyati lil-mudari'i al-mu'rabi. Sekarang al-musannif Ibnu Hisyam rahimahullah ta'ala menyebutkan kondisi yang kedua, yakni pada kondisi fi'il mudhari itu yang mu'rab, ya, wa hiya an-nasab, yakni dalam kondisi apa? Nasab, setelah menyebutkan kondisi rafa. Baik, sekarang dalam kondisi nasab. Fa yunsabu idza taqaddama 'alaihi ahadun nawasibi al-arba'ati. Maka fi'il mudhari itu menjadi nasab jika dia didahului oleh salah satu dari empat jenis nawasib. Perhatikan, ya. Jadi fi'il mudhari itu kapan menjadi nasab? Jika dia didahului salah satu dari empat jenis nawasib. Nawasib itu cuma ada empat. Nawasib di fi'il mudhari itu cuma ada empat. Yang pertama lan, yang kedua kay al-masdariyah, yang ketiga idan, dan yang keempat an al-masdariyah. Jadi nawasib di dalam fi'il mudhari ada berapa? Empat. Apa saja? Lan, kay al-masdariyah, idan, dan an al-masdariyah. Baik. Beliau mengawali dengan lan terlebih dahulu, karena lan itu selalu mulazim dengan fi'il mudhari. Lan itu selalu mulazim dengan fi'il mudhari. Makanya beliau dahulukan lan. Dan beliau akhirkan pembahasan an al-masdariyah, padahal dia adalah umun nawasib. Dikatakan apa? Umun nawasib, dia induknya nawasib an. Tapi kok diakhirkan, kenapa? Karena pembahasannya sangat panjang, atau bisa dengan sigoh mubalaghah panjang, ya. Baik. Nah, Sekarang ikhwani azani Allah wa yakum, perlu diketahui bahwa kalau kita lihat dan teliti pembahasan an-nawasib di dalam lughatul arabiyah, maka kita bisa simpulkan sejatinya nawasibul mudhari itu ada dua macam. Ya, yang menasabkan fi'il mudhari itu ada dua macam. Baik. Atau alasan kenapa fi'il mudhari itu nasab ada dua. Ya. Baik. Yang pertama, ma yansibul fi'lal mudhari'a bi nafsihi, yakni ada amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari' dengan sendirinya. Jadi dia enggak butuh orang lain. Dia sendiri yang menasabkan fi'il mudhari'. Nah, amil ini adalah amil empat yang kita sebutkan tadi. Mereka enggak butuh siapapun untuk menasabkan fi'il mudhari'. Jadi merekalah sendiri yang menasabkan fi'il mudhari'. Siapa mereka? Lan, kay al-masdariyah, idan, dan an al-masdariyah. Jadi empat nawasib ini itu menasabkan fi'il mudhari' dengan sendirinya, enggak butuh pertolongan orang lain. Baik. Yang kedua, ma yansibul fi'lal mudhari'a bi an al-masdariyah al-mudmarah ba'dahu. Yakni amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari' dengan pertolongan an al-masdariyah. Jadi sejatinya yang menasabkan itu siapa? An-nya. Bukan amil yang kita sebutkan ini, tapi an-nya. Tapi an-nya sekarang disembunyikan. An-nya apa? Disembunyikan. Al-mudmarah ba'dahu. Yang disembunyikan setelahnya. Dan kondisi an itu disembunyikan ada dua macam. Ini tafri'at dari bagian yang kedua. Ya. Yani an itu dalam kondisi disembunyikan ada dua macam. Yang pertama, disembunyikan secara wajib. Jadi enggak boleh ditampakkan, dia wajib disembunyikan. Haram ditampakkan ya, enggak boleh. Jadi seakan-akan amil ini yang menasabkan. Padahal an yang menasabkan. Masya Allah, ikhlas sekali an ya. Ikhlas sekali dia. Dia beramal di belakang, tapi yang nampak temannya. Seakan-akan temannya ini yang menasabkan. Jadi kita bisa belajar dari an. Keikhlasan beliau di dalam menasabkan fi'il mudhari. Tapi sebagai bentuk apresiasi, ketika kita mengikrob, maka kita mengikrobnya dengan an mutmaroh ba'da mada. Insya Allah akan kita sebutkan. Jadi belajar nahwu juga belajar akhlak. Masya Allah. Taip. Jadi kapan an itu wajib disembunyikan? Kapan? Ada dalam enam tempat. Yang pertama, setelah lamul juhud. Ini pembahasannya nanti ya, itu ada terperinci. Lamul juhud itu apa, hatta itu apa, nanti pembahasannya. Yang sekarang saya sebutkan poin-poinnya saja, karena waktunya juga terbatas. Yang pertama setelah lamul juhud. Yang kedua setelah hatta. Yang ketiga setelah au. Au. Alladhi bimakna illa au ila. Ini ada takidnya. Au yang bermakna illa atau ila. Jadi au-nya bukan sembarang au. Tapi makna au ini adalah illa atau ila. Ila huruf jar. Ila. Au bimakna illa atau ila. Yang keempat. Ba'da alfa as-sababiyah. Fa sababiyah. Penjelasannya insya Allah menyusul. Yang kelima, ba'da al-waw al-ma'iyah. Atau wawul ma'iyah. Ba'da wawil ma'iyah. setelah waw al-ma'iyah. Dan yang keenam, ba'dakai al-jarrah li-ta'lil. Setelah kai, tapi kai ini bukan kai al-masdariyah yang pertama, tapi kai ini adalah kai al-jarrah. Yani kai huruf jar untuk ta'lil, seperti lamu ta'lil. Faham ya? Jadi bedakan antara kai al-masdariyah yang pertama, yang dia menasobkan fi'il mudhari dengan sendirinya, dengan kai yang di sini, kai al-jarrah untuk ta'lil. Nah, masing-masing itu punya sifat-sifat dan syaratnya tersendiri yang harus kita pahami bersama. Taip. Misalkan, ji'tu kai tukrimani. Ji'tu kai tukrimani. Ini kai untuk ta'lil. Saya datang supaya kamu memuliakan saya. Paham tidak? Nah, sekarang kedatangan saya ini alasannya apa? Ya, agar kamu memuliakan saya. Berarti kai ini untuk ta'lil, untuk alasan kedatangan saya. Maka kai di sini itu menasobkan fi'il mudhari dengan perantara an mudmarah wujuban ba'dahu. Dengan an yang disembunyikan setelahnya. Wajib disembunyikan. Jadi kai tukrimani fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmarah ba'da kai al-jarah. Faham ya? Taib. Jadi itu adalah 6 bab di mana an itu disembunyikan secara wajib ya. Di mana seakan-akan 6 bab inilah yang menasabkan fi'il mudhari, padahal sejatinya bukan. Sejatinya siapa? An al-mudmarah. Taib. Kemudian kondisi yang kedua, kapan an itu hanya sekedar boleh disembunyikan dan boleh ditampakkan. Jadi boleh kita sembunyikan atau juga boleh ditampakkan. Nah, kalau yang kedua ini dia masih ithar ya, orang enggak egois ibaratnya. Ya. Masih tasamu sama an. Silakan ya. Ya. Ada beberapa tempat, ya, ini yang disebutkan itu ada 5 tempat kondisi di mana an itu disembunyikan secara jawas saja, boleh saja, tidak wajib. Ada 5 tempat dan yang kelima itu nanti ada tafriatnya. Yang pertama atau 4 yang pertama itu adalah huruful ataf, huruful ataf, waw al ataf. Au al-ataf, summa al-ataf, dan alfa al-ataf, ya, faul ataf, wawul ataf, au al-ataf, summa al-ataf, faul ataf. Jadi 4 pertama itu adalah huruf ataf. Nah, an-nya itu boleh ditampakkan setelahnya atau juga boleh disembunyikan. Jadi tidak harus wajib disembunyikan, tidak, boleh ditampakkan. Dan yang kelima adalah setelah lamul jar li ta'lil. Litubayyina linnas. Litubayyina linnas. Boleh kita sebutkan li antubayyina linnas. Baik. Atau juga lam li bayanil akibah. Jadi ini tafriat yang kelima ya. Yang kelima itu ada cabangnya. Jadi lamul jar atau lam libayanil akibah. Itu nanti ada penjelasannya dari Syekh Abdul Al-Fauzan insyaallah. Dan yang ketiga adalah lam zaidah. Lam yang merupakan tambahan. Jadi ini adalah kesimpulan pembahasan nawasib di dalam fi'il mudhari yang secara umum pembahasannya itu terporos kepada 2 kondisi saja. Kondisi di mana amil ini menasabkan fi'il mudhari dengan dirinya sendiri tanpa membutuhkan pertolongan orang lain. Dan yang kedua, dia menasabkan fi'il mudhari dengan adanya an setelahnya. Namun kondisi an ini imma wujuban dan imma jawazan, tafri'atnya insyaallah ta'ala akan kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nah, kita rampungkan pembahasan ya, perkataan Ibnu Hisyam wa yunsabu bilan nahulan nabroha, karena nanggung. Taib. Al-awwalu, yang pertama yang menasabkan fil mudhari adalah lan. Lan itu apa? Wa hiya harfu nafin wastikbalin. Kita juga bisa menambahi harfu nafyin wa nasbin wastikbalin. Jadi ada tiga sifat yang kita sebutkan. Lan, harfu nafyin wa nasbin wastikbalin. Ya, ketika ana menyuruh antum mi'rab, lan misalkan, lan katakan harfu nafyin wa nasbin wastikbalin mabniyun ala as-sukun. Ay nafyul hadathi fi zamanil mustaqbal. Yang dimaksud nafyi itu apa? Yakni menafikan peristiwa ini akan terjadi pada kondisi yang akan datang, pada zaman atau waktu yang akan datang. Li'annaha idza daqalat 'alal mudhari'i sara khasan bil mustaqbal. Karena lan itu apabila dia masuk ke dalam fi'il mudhari', maka dia itu menafikan sesuatu yang akan datang. Nahwu lan yahdura ad-dhaifu. Tamu itu tidak akan datang. Nah, ketidakdatangan tamu itu sekarang atau yang akan datang? Yang akan datang. Berarti ini menafikan suatu hukum yang akan terjadi di masa yang akan datang. Harusnya misalkan tamunya nanti akan datang jam 8. Tapi karena dia itu mengabari ke saya bahwa ternyata ada urusan lain, maka saya katakan lan yahdura ad-dhaifu. Oh, berarti ini peristiwa yang akan terjadi, dia akan datang harusnya, tapi kita nafikan hukumnya. Dengan apa? Lan. Maka lan harfu nafyin wa nasbin wastikbalin. Taib. Ya, sebenarnya ada khilaf ya terkait dilalah daripada lan. Ya, seperti Az-Zamakhsyari misalkan menyebutkan bahwa lan itu bermakna ta'bid juga. Ya, ini untuk selama-lamanya. Ya. Karena itu akan menguatkan madhabnya dia, yakni madhab mu'tazilahnya dia. Bahwasanya Allah itu tidak akan bisa dilihat baik di dunia maupun di akhirat. Tapi ini dibantah oleh Ibnu Hisyam bahwa lan itu la yufidu at-ta'bid, tidak bermakna selama-lamanya. Baik. Qala ta'ala lan nabruha 'alaihi akifin. Falan harfu nafyin wa nasbin wastikbalin yansibul fi'la al-mudhari'a wa nabroha fi'lun mudhari'un naqisun yarfa'u al-isma wa yansibu al-khabar. Karena nabroha itu termasuk temannya siapa? Kana. Jadi dia akhwatnya kana. Ya. Kana. Taib. Tapi biasanya dia didahului dengan apa? Dengan nafi. Jadi yarfa'ul isma wa yansibu al khabar. Mansubun, yani nabruha mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu ad-dhahiratu. Wa ismuhu, yani fin nabruha, ismuhu, aina ismu nabruha, seperti isim kana, tidak dikatakan fa'il, tapi apa? Isim nabruha, domirun mustatirun fihi wujuban. Kenapa wujuban? Karena dia domir nahnu, di fi'il mudhari. Maka mustatirun fihi wujuban takdiruhu nahnu. Wa khabar li annabroha akifin mansubun wa alamatu nasbihi apa? Akifin alamatu nasbihi al-ya niyabatan anil fathah li annahu jam'ul mudakkari as salim. Taib. Naktafi bihadal qadar. Fi su'al.